Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله telah kita uraikan tadi makna hikmah dalam dakwah dan beberapa contoh hikmah dalam perkara dakwah. Yang kita tekankan ialah terkait dengan ta'liful qulub, melembutkan, mengambil hati kaum muslimin dengan cara-cara yang dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Juga terkait dengan permasalahan menyampaikan kepada masyarakat, kepada para mad'u yang sesuai dengan batas kemampuan dan pemahaman mereka masing-masing. Di antara yang sangat dianjurkan oleh para ulama'una, terutama dewasa ini, satu bagian daripada hikmah dalam perkara dakwah ialah berdakwah kepada masyarakat dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini sangat penting dan efeknya sangat luar biasa, terutama mendakwai masyarakat luas. Seorang dai mendakwai masyarakat dengan akhlaknya, dengan perangainya, dengan muamalah yang baik sebelum mendakwai mereka dengan lisannya, dengan ceramahnya, dengan muhadharahnya. Ini efek yang luar biasa. Makanya fanatina azakumullah, ini sangat diharapkan ada terlebih dahulu di kalangan antum ahlus sunnah wa jamaah salafiyin, menciptakan ukhuwah islamiyah di atas pemahaman salaf, menciptakan muamalah yang baik di kalangan ikhwah salafiyin, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, muamalah yang baik di antara antum sekalian, kemudian ditularkan kepada masyarakat luas, mendakwai mereka diiringi dengan akhlakul karimah. Ya, efek akhlak terhadap dakwah luar biasa. Jadi itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau. Betul-betul di samping mengajarkan akidah yang kokoh, keimanan yang kokoh, ibadah yang sahihah, beliau juga menanamkan dengan begitu kuat akhlak yang sangat mulia. Ini camkan baik-baik. Baik, sekarang ini barakallahu fikum, yang kita angkat, yang kita bahas adalah fenomena-fenomena tariqah dakwah, uslub dakwah, cara-cara berdakwah yang diyakini oleh banyak kalangan sebagai bentuk hikmah dalam perkara dakwah. Namun dalam pandangan syariat itu bukan namanya hikmah. Bukan namanya hikmah. Sebab yang pertama tentu dikarenakan bertentangan dengan syariat barakallahu fikum. Di antaranya ikhwanul muslimin azakumullah, mazahirnya ialah seruan ajakan kepada persatuan kaum muslimin secara mutlak. Ajakan, seruan untuk persatuan menyatukan kaum muslimin secara mutlak. Tidak ada rambu-rambu, tidak ada ketentuan-ketentuan. Yang dituju adalah ialah kumpulnya kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin. Ikhwan fillah azakumullah, perlu dipahami, ajakan kepada persatuan itu baik. Ajakan kepada persatuan itu baik. Mengajak, mengharapkan, menganjurkan kaum muslimin bersatu, sangat bagus. Namun barakallahu fikum, dalam pandangan syariat, yang namanya ijtima', yang namanya persatuan kaum muslimin, itu betul-betul ada konsepnya. Konsep yang paling utama adalah ayyakunal ijtima'u 'alal haq. Persatuannya itu di atas kebenaran. Persatuan di atas kebenaran. Bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-haq itu datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, yang tercantum dalam kitabullah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaful ummah. Harus dengan al-haq. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu wa la tafarraqu. Allah mengatakan, hendaklah engkau berpegang teguh dengan tali Allah. Hablullah, Al-Qur'an, sunnah, Islam, tauhid. Maknanya sama. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan tauhid, dengan Islam, jami'an. Dalam keadaan engkau bersatu di atasnya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Anda perhatikan di sini, Allah menganjurkan kita untuk bersatu. Tetapi Allah menyebutkan dengan konsepnya, bersatu di atas prinsip al-i'tisam bihamdillah. Bersatu dan mengajak semua kaum muslimin kembali kepada hablullah, tali Allah, kepada Islam, kepada tauhid, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mutlak. Harus ada konsepnya. Barakallahu fikum. Dan poin-poin yang lain yang sering disampaikan kepada kita semua, konsep-konsep persatuan dalam Islam. Maka ketika ada sebagian pihak, sebagian kalangan dalam dakwahnya selalu menyerukan persatuan, persatuan, persatuan, persatuan, persatuan, secara mutlak. Secara mutlak tidak ada ketentuan, tidak ada konsep, tidak ada prinsip. Ini bukan namanya hikmah. Sebagian mereka mengatakan itu hikmah, bijak ya akhi, mengajak orang bersatu. Sampai situ betul, tapi teruskan. Di atas kebenaran. Kalau semata-mata bersatu dengan tanpa ada ketentuan sama sekali, itu bukan namanya hikmah. Inilah yang disebut dengan tamyir, melembekkan prinsip. Dan secara kenyataannya, pihak-pihak yang menyerukan demikian dengan tanpa ada ketentuan, mereka hendak merangkul semua kalangan dari kalangan kaum muslimin. Yang ahlul bid'ahnya dirangkul. Orang-orang fasik ahli maksiatnya dirangkul. Merangkul semua kalangan supaya semuanya bersatu, dirangkul. Tapi ahlus sunnahnya disingkirkan. Ya betul ya. Ahlus sunnah, salafin disingkirkan. Dituduh macam-macam. Dibilang ini, dibilang itu, dan segala macamnya. Lupa dengan konsep persatuan tadi itu. Mereka merangkul Syiah Rafidhah. Ya. Mereka merangkul semua orang yang pergerakan. Harakiyin, Hizbiyin. Rangkul semua. Bersatu. Harus bersatu. Harus sunnah. Yang ini jangan. Allah musta'an. Maaf, itu bukan hikmah. Itu namanya tamyi'. Itu namanya tamyi'. Pelembean manhaj. Pelembean prinsip. Inilah yang diserukan oleh kalangan ikhwanul muslimin. Mereka membuat konsep, membuat kaidah, membuat dasar-dasar pijakan berpikir terkait dengan bab ini. Dan semua itu penyimpangan yang sangat nyata, barakallahu fiikum. Yang berikutnya, cara-cara dakwah, tarekah dakwah, penyampaian-penyampaian dakwah yang dianggap hikmah, namun sesungguhnya bukan hikmah. Yang kedua ialah kelanjutan yang pertama tadi, menggencarkan, mengkampanyekan prinsip menghargai perbedaan secara mutlak. Ingat kata-kata secara mutlaknya ini. Menghargai perbedaan secara mutlak. Barakallahu fikum. Ini hikmah. Jangan berpecah belah, jangan berselisih. Ada yang berbeda sama kita, ya kita hargai. Kita harus jadi orang yang dewasa, harus menjadi orang yang besar hati. Kita hargai semua perbedaan yang ada. Masing-masing orang punya pikiran, punya pemahaman, punya ide, dan segala macamnya. Hargai pendapatnya mereka. Jangan sampai perbedaan yang ada menghalangi kita untuk bersatu. Ini kalimatnya betul, bagus ya, Ikhwan. Tetapi mestinya dikasih ketentuan syariat. Bukan secara mutlak. Bukan secara mutlak ya, Ikhwan. Dalam Islam, Ikhwan Amtina Azzaikumullah, yang namanya ikhtilaf dibagi dua. Perbedaan itu dibagi dua. Yang pertama ialah al-ikhtilaf as-sa'ikh al-ja'is. Perbedaan yang diperbolehkan, yang diizinkan dalam syariat. Di antara contohnya, yang diizinkan ya Ikhwan, ialah ikhtilaf tanawwu'. Perbedaan karena keragaman amal. Keragaman amaliyah. Amalnya itu macam-macam. Semuanya diizinkan dalam syariat. Semuanya sama, semua diizinkan, semua disyariatkan. Cuman ragam amalnya berbeda. Namanya perbedaan karena keragaman amal. Itu banyak contohnya. Doa iftitah. Doanya macam-macam. Banyak. Semuanya disyariatkan, diizinkan. Maka silakan yang mau pakai doa yang ini, Allah mau baik-baik ini, mau yang doa dengan wajah itu wajah, iya, silakan. Doa rukuk, doa sujud, itu ragamnya banyak. Barakallahu fikum. Lafaz azan juga banyak ragam contoh lafaz-lafaznya. Semua tadi itu ada contoh dalam syariat. Maka silakan diamalkan. Ini perbedaan yang diizinkan. Yang semacam ini harus dewasa menghargai perbedaan. Yang ini Allahumma ba'id baini. Yang ini wajah tu wajah. Sama saja. Semuanya boleh. Jangan mengatakan, wah kamu ini doa iftitahnya aliran apa itu? Loh, kok ada ya istilah doa iftitah aliran? Ini gak beres. Gak boleh itu ya. Mafhum? Ini namanya ikhtilafu tanawwu'. Dua amalan yang sama-sama boleh dalam syariat, diizinkan dalam syariat, namun ragamnya banyak, macamnya banyak, maka silakan dipilih salah satunya atau antum kerjakan semuanya. Kadang ini, kadang itu, tidak ada masalah. Yang ini, kita mengatakan, kita menghargai perbedaan. Jangan berselisih, jangan bertikai, jangan ribut. Semuanya boleh. Terkait dengan qiraat Al-Quran, qiraat sab'ah, qiraat tis'ah, qiraat asyarah, 7 bacaan, 10 bacaan, silakan. Itu namanya ikhtilaf at-tanawwu'. Contoh yang lain, barakallahu fikum, ialah ikhtilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Sebuah permasalahan hukum diikhtilafkan oleh para ulama dan sama-sama kuat argumentasinya. Ini menggunakan dalil, sama-sama kuat. Pendapatnya sebagian ulama besar. Dulu sampai sekarang ini. Pendapat yang kedua juga demikian. Maka kita toleransi. Kita ambil yang paling rajih. Yang kita yakini rajih. Kuat secara argumentasinya. Kita amalkan. dan toleransi dengan pendapat yang kedua. Di sini kita mengatakan kita menghargai perbedaan. Kita menghargai sebuah perbedaan. Kenapa? Diizinkan. Ada lagi yang kedua. Namanya ikhtilafun madzmum. Perbedaan yang tercela. Yaitu perbedaan dalam perkara prinsip agama. Yang ini sunni, yang ini hizbi. Tidak boleh. Semuanya harus sunni. Yang hizbi dilarang, diingkari. Disuruh taubat. Yang namanya pokok agama, prinsip agama harus satu. Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tidak boleh ada yang menyelisihi barakallahu fikum. Itu kenapa Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada kita tentang adanya sekte-sekte pada umatnya. 72 semua diancam dengan neraka. Satu yang selamat. Kalau seandainya perbedaan prinsip itu diizinkan oleh agama, tidak mungkin Rasul mengancamnya dengan neraka. Tidak mungkin dikatakan sebagai firqa yang sesat. Nyatanya dinyatakan sebagai firqa yang sesat, diancam dengan neraka oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa ya, Fan? Tidak boleh ada perpecahan dalam perkara seperti ini. Akidah kita harus satu. Prinsip iman harus satu. Amal ibadah harus satu kaifiahnya. Yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyelisihinya, maka dia tercela, diingkari. Dan enggak boleh terjadi barakallahu. Paham ya? Di sini tidak ada yang namanya toleransi. Di sini tidak ada pembahasan menghargai. Yang ada adalah kembali pada al-haq, mengingkari yang batil. Contoh yang kedua. Perbedaan yang tercela ialah mufaraqatul jamaah. Berseberangan, berselisih, berpisah dengan penguasa dan masyarakatnya. Memisahkan diri dari penguasa, memberontak penguasa, tidak meyakini dia sebagai penguasa yang sah. Ini dikecam dalam Islam, pemberontakan sangat dikecam dalam Islam. Itu merupakan tindakannya kaum Khawarij dan yang semisal dengan mereka. Yang ini enggak bisa kita mengatakan toleransi. Ada yang memberontak, enggak apa-apa, berontak aja. Kita toleransi. Belajar dewasa, menghargai perbedaan. Mereka punya pemahaman Khawarij, biarkan saja. Sama-sama dewasa lah ya. Mereka memberontak, tidak apa-apa. Itu kan hak pribadi mereka punya pemahaman seperti itu. Silahkan saja. Apa demikian mereka jawabannya? Tidak ada. Semua sepakat. Awas, radikal. Awas, terorisme. Awas, awas, awas. Makar, dan segala macam. Loh, tadi katanya mendakwakan, menyerukan kepada segenap kaum muslimin untuk menghargai perbedaan. Sekarang ada yang berbeda, nesu-nesu, marah-marah. Jadi apa ini? Makanya dalam Islam tidak secara mutlak. Menghargai perbedaan itu betul. Tapi harus diperjelas yang sebelah mana. Dalam Islam kita diminta untuk menghargai perbedaan. Ketika pendapat yang dipegang sama-sama kuat, sama-sama boleh. Atau ikhtilaf ulama yang sama-sama kuat dalilnya. Ambil yang rajih. Kemudian toleransi dengan pendapat yang kedua. Atau perkara ijtihadiyah. Perkara yang tidak ada nas dalilnya. Dalam Al-Quran, dalam sunnah, ulama kita berijtihad. Toleransi dalam hal seperti ini. Kita harus biasa dewasa, berlatih untuk dewasa, menghargai pendapatnya orang lain. Tapi kalau urusan perbedaan prinsip, tidak bisa. Urusan memberontak pemerintah, tidak bisa. Itu perbedaan yang tercela. Tidak boleh menghargai perbedaan yang tercela. Sekali lagi, ketika ada yang menyerukan kepada kaum muslimin, hargai perbedaan. Secara mutlak, itu bukan namanya hikmah. Tapi itu mengkabiri prinsip al-walak wal-barak. Itu yang namanya tamyiz. Dan secara prakteknya, barakallahu fikum juga demikian. Mereka melepaskan sekat pemisah antara semua sekte. Kita adalah bersaudara. Ukhuwah imaniyah, kata mereka. Saudara seiman, semua adalah sama. Masing-masing punya hak dan segala macamnya. Dirangkul semua. Hah? Dirangkul, untuk poin pertama. Dilepaskan pemisah-pemisah yang berbeda. Dirangkul semuanya. Yang ketinggalan siapa ini? Ahlus Sunnah Salafi. Kalau sama mereka, tidak ada perbedaan. Tidak ada harga menghargai. Itu Allah Musta'an. Ini semuanya yang mempeloporinya adalah paham pluralisme. Yang mempeloporinya paham jil, liberalisme. Yang dikampanyekan dengan lebih besar oleh kalangan Ikhwanul Muslimin. Oleh kaidah mereka yang dibuat oleh Hasan al-Banna. Yang mengatakan, nata'awanu fima tafaqna alaih. Wa yazuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Kata mereka, kita saling bantu-membantu dalam perkara yang kita sepakati. Dan masing-masing memberikan udzur dalam perkara yang dia perselisihkan. Ternyata prakteknya ta'awun aral batil. Ternyata prakteknya adalah saling memaafkan dalam perkara prinsip akidah. Yang ini Syiah Rafidhah, saudara kita. Yang ini dari kalangan Khawarij. Dulu mengatakan saudara kita, sekarang diinyahkan. Ngomongnya diinyahkan, prakteknya digabungkan juga. Yang ini saudara kita, saudara kita, saudara kita. Ahlus Sunnah musuhnya kita. Musuh bersama. Dari mereka sumbernya. Hati-hati. Sekali lagi, itu bukan hikmah dalam dakwah. Tapi prinsip-prinsip tadi adalah prinsip yang hendak meruntuhkan prinsip al-wala wal-farok. Hati-hati. Persatuan dicanangkan dalam Islam. Tapi dengan konsep syar'i. Perbedaan dihargai. Tapi bukan semua perbedaan yang dihargai perbedaan yang diizinkan dalam syariat. Dipahami? Paham ya, Fan? Tahu bedanya. Yang berikutnya. Dari contoh-contoh tariqah dakwah, cara dakwah, penyampaian dakwah yang dianggap hikmah padahal bukan. Bukan hikmah. Di antaranya ialah ad-da'watu ilar rifqi da'iman. Selalu menyerukan, mendakwahkan kelembutan dan kesantunan selamanya. Ya, selalu berdakwah dengan lembut, lin dengan lembut selama-lamanya. Barakallahu. Perlu dipahami fanatina azakumullah. Seperti yang telah diuraikan sebelum-sebelumnya, hikmah dalam cara dakwah itu di antara bentuknya adalah rifqun walin, lemah lembut, santun. Betul? Tapi ingat, yang diterangkan kemarin oleh para ulama kita, yang namanya hikmah dalam cara dakwah, uslub dibagi dua. Ada uslub rifq walin, ada uslub syiddah. Ada uslub cara lembut, ada dengan cara tegas. Betul? Ya, Pak, ya. Dibahas kemarin, yang namanya hikmah dalam perkara dakwah, lembut pada tempat dan waktunya dan orangnya. Tegas pada waktunya, tempat dan orangnya. Kan begitu? Betul ya? Kalau pembahasan ada orang yang dakwahnya keras selalu, sepakat. Itu enggak hikmah itu. Mengkafirkan orang serampangan, sepakat, enggak hikmah itu. Membid'ahkan orang dengan serampangan, sepakat, enggak hikmah itu. Menghizbikan orang dengan serampangan, sepakat, enggak hikmah itu. Kenapa ya, Fon? Terlalu kasar, kan gitu ya? Orang ngerti itu. Itu enggak punya hikmah itu. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit mubtadi, dikit-dikit hizbi. Itu enggak hikmah itu. Tapi ingat, ada juga yang menyalahi hikmah ketika dakwah itu selamanya lembut. Ar-rizqu daiman. Selamanya lembut terus. Tidak pernah ada ketegasan. Itu juga termasuk bukan hikmah. Laisa minal hikmati fi da'wah ar-rizqu daiman. Bukan termasuk hikmah dalam perkara dakwah lemah lembut terus menerus. Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan menyalahi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul rifqun walid. Betul, enggak salah. Rasul dakwahnya lemah lembut. Iya. Rasul dakwah dengan akhlakul karimah. Betul. Rasul mensikapi orang-orang awam dengan lemah lembut. Kisahnya orang Arab, Arab pedalaman kencing di masjid. Kisahnya sahabat yang bicara dalam sholat. Sahabat yang apalagi ikhwan. Pemuda yang minta izin untuk berzina dan yang lain-lainnya. Beliau sikapi dengan lembut. Iya, tidak ada yang salah. Yang salah adalah lembut selalu. Rasul tidak selamanya lembut. Dalam banyak kesempatan beliau menyatakan sikap tegas. Ya apa ya? Contoh. Contohnya ikhwan. Ketika beliau menyikapi dedengkotnya Khawarij. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi An-Najdi. Ketika Rasulullah SAW sedang membagikan harta Hunain. Harta perang Hunain. Datang seseorang yang merupakan cikal bakalnya kaum Khawarij. Ya, apa kata Rasul memperkenalkan dengan mereka ini? Dia ucapkan dengan kata-kata yang sangat tegas. Akan keluar dari sulbinya orang ini suatu kaum. Kalian meremehkan sholat kalian, puasa kalian. Dibandingkan dengan puasa dan sholatnya mereka. Mereka baca Al-Quran, tidak sempat tenggorokannya. Tapi mereka keluar dari agama ini. Sebagaimana panah dari buruannya. Kalau saya ketemu mereka, akan saya bunuh mereka. Sebagaimana membunuh kaum 'Ad. Anjing. Pak Rasul mengatakan anjing neraka, anjing neraka, anjing neraka. Betul? Saya mau tanya, lembut atau kata tegas? Lembut. Kayak gini lembut. Nah, kayak apa tegasnya? Tegas banget. Bahkan oleh kalangan mereka yang lembut selalu kasar. Jangan macam-macam. Sabda Rasul loh ini. Kalau Anda sampai menikam cara dakwahnya Rasul, bisa dikatakan kafir Anda nanti. Hati-hati. Itu tegas. Menunjukkan Rasul SAW tidak selamanya lembut. Ada waktu-waktunya beliau tegas. Dengan kaum munafikin. Lembut atau tegas? Hah? Awalnya beliau lembut. Kepingin ngelebuti mereka. Ujungnya apa ya, Pak? Degu dalam Al-Quran. Tidak boleh. Tegas. Disikapi dengan tegas. Barakallahu fikum. Ketika ada sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menemui Rasul menggunakan thawbul ma'asfar. Pakaian yang dicelup dengan usfur menghasilkan warna orange. Langsung melengos beliau. Salam, tidak jawab salamnya. Lembut, apa tegas? Tegas. Kenapa? Sahabat yang punya ilmu, yang banyak belajar ilmu, menggunakan pakaian yang tersebut dengan orang-orang ahli kitab, dan tersebut dengan wanita. Namanya mu'assar. Ya, kenapa ya Rasulullah? Tanggalkan pakaian ini. Begitu dia pulang, ganti baju, normal lagi. Ya. Ada yang menggunakan cincin dari emas. Rasul mengatakan bara api di jari-jari kalian. Tegas langsung diingkari. Langsung dilempar sama sahabat. Dilemparkan. Bukan dilempar. Dilemparkan itu cincin oleh sahabat tadi. Nggak mau diambil lagi. Tegas. Ketika ada sebagian sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang mengimami kaumnya dengan badan sangat panjang. Tegas mengatakan afatanun anta. Afatanun anta. Apakah wali fitnah? Lembut apa tegas? Hah? Tegas. Maka ketika ada yang dakwahnya selalu lembut. Tidak ada kamus ketegasan. Itu bukan namanya hikmah, Pak. Itu namanya tamyiz. Melembekkan prinsip. Kalau yang tegas melulu ya jelas. Orang ngerti gak beli hikmah itu. Ya kita bahas yang ini. Terlalu gamblang. Yang ini juga demikian. Yang benar lembut. pada waktunya, tempatnya, orangnya sendiri. Tegas pada waktunya, pada orangnya, pada tempatnya. Semua dengan bimbingan syariat. Itu baru bil hikmah. Paham ikhwan? Yang ini akhirnya merembet. Karena kelembutan yang selama-lama ini banyak merembetnya. Ya. Di antara bentuk lembut yang terus-menerus ialah ketika ketika menyikapi orang yang salah. Mauqif kepada orang yang jatuh dalam kesalahan. Jika dia lembut terus, akhirnya punya prinsip apa ya, Pak? Nasihat terus. Salah, nasihati ya. Sudah, nasihati lagi ya. Sudah berapa kali kamu nasihati? Sudah sekian kali? Kurang, sampai 1000 kali kalau bisa. Masya Allah. Kesalahannya bukan ringan ya. Ya saya tahu. Nasihati ya. Nasihati ya. Hati nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat ya. Sudah. Cari yang lain. Jangan antum. Orang kedua. Nah, yang kedua. Sudah. Hasilnya. Nanti lagi. Lagi. Nanti sudah berapa kali? Sudah sekian kali. Kurang. 1000 kali. Masya Allah. Gak mempan. Cari orang ketiga. Terus begitu. Yang keempat. Seorang. Orang 1000 kali 1000. Berapa ya Pak? Sejuta. Allah Nusa'at. Tidak mengenal yang namanya nahi mungkar. Tidak mengenal yang namanya mengingkari yang namanya mukhalafah. Tidak mengenal yang namanya ambil sikap. Kenapa? Dikarenakan konsep awalnya lembut, melulu, takliful qulub, terus ambil simpatinya, terus bahasa sebagian mereka ambil amannya. Ini barakallahu fikum sekali lagi bukan hikmah, ini adalah tamyi', melembekkan prinsip. Nasihat betul. Rasul mengatakan dalam sabdanya ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dan ada caranya memang tergantung salahnya masing-masing. Kalau kesalahan terkait dengan perkara pribadi, perkara-perkara duniawi, sudah dimaafkan, jangan diperpanjang. Ada karanya kesalahannya itu perkara yang mungkar, dosa, bahkan penyimpangan. Ini ada aturan mainnya. Dinasihati. Sampai kapan? Sampai kapan ya, ikhwan? Mereka ini mengatakan terus, terus, terus. Makanya dikatakan, antum, sudah berapa kali? Baru sekian kali. 1000 kali. Itu kan selamanya ya, Pak. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam. Terus 1000 kali. Masya Allah ya, Pak. Tidak ada batasnya. Ini keliru. Prinsip yang benar terkait dengan bab nasihat ya, ikhwan. Yang namanya menasihati itu ada batasnya. Batasnya ialah satu, dia menerima, berubah, meninggalkan kemungkarannya dan penyimpangannya. Selesai, alhamdulillah yang kita harapkan. Atau yang kedua, tidak berubah dan dia sampai pada tingkat al-inad, menentang. Sudah disampaikan dengan cara baik-baik, dikasih ilmu, dikasih hujjah, menentang. Tidak lagi mau menerima nasihat. Yang semacam ini langsung disikapi, dijauhi, tinggalkan, tergantung kadarnya masing-masing. Ada mauqif yang jelas. Itu Ahlussunnah. Itu disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala ra'ah, dimasukkan dalam risalah beliau Jinayatut Tamayyu' 'alal Manhaj As-Salafi. Pertanyaan masalah menasihati ini ya. Yang namanya nasihat ya ikhwan ada batasnya. Imma al-qabul wa imma al-al'inat. Kecuali kalau dia menerima tapi belum sepenuhnya, masih banyak syubhat di kepala dia, terus kamu nasihati. Nasihati sampai hilang syubhatnya. Hilang syubhatnya, dia menerima atau dia menentang. Kata beliau itu cukup sekian majelis, 1, 2, 3 majelis kelihatan. Orang baik sama orang jelek. Ada pun terus demikian menasihati orang terus daiman wa abadan hadza tamyi'. apalagi yang disikapi, yang dinasihati orang-orang yang punya penyimpangan-penyimpangan, kemungkaran-kemungkaran. Sehingga nasihat betul, tapi ada batasnya, tidak secara mutlak. Paham ikhwan? Kenapa diam? Apa ngantuk sudah ini? Tunggu sebentar. Itu bentuk-bentuk yang orang anggap hikmah. Dia bukan hikmah. Sesungguhnya itu adalah tamyi' atau ajiz, ketidakmampuan dia. Rata-rata itu ada tamyi', upaya untuk melembekkan prinsip. Barakallahu fikum. Ini taklif terus, lembek terus, lembut terus. Akhirnya ketika menasihati orang, nasihati terus. Secara mutlak. Ini juga keliru. Barakallahu fikum. Lebih nampak lagi ikhwanatina azzaakumullah, hikmah yang dikatakan hikmah padahal bukan hikmah, ketika ada sebuah dakwah yang betul-betul anti dengan prinsip tahdzir, anti dengan prinsip rudud, bantahan-bantahan ilmiah, anti dengan sikap-sikap yang tegas secara mutlak, anti mengembosi, mencela orang yang melakukannya dan segala macamnya. Bayangan mereka adalah hikmah. Dakwah itu yang tenang-tenang saja. Dakwah itu jangan cari perkara. Sampaikan yang baik-baik saja. Apa itu? Tidak ada lagi zamannya tahdir-tahdiran. Itu tindakan orang yang tidak punya hikmah dalam perkara dakwah. Apa itu? Bantah-bantahan seperti itu. Mengeraskan hati. Itu bukan sikapnya orang yang punya hikmah. Itu tidak punya hikmah dalam perkara dakwah. Ila akhir. Merasa dakwahnya bil hikmah, menyalahkan yang sebelahnya dengan tambah hikmah. Ingat secara mutlak. Ini sekali lagi bukan hikmah, tapi namanya tamyi'. Jadi kalau dari tadi Anda bikin kesimpulan, Anda bisa membuat sebuah tema perbedaan antara hikmah dengan tamyi'. Ada kelas itu. Ketika ditanya, Ustaz, bagaimana pandangan antum terkait dengan masalah tahdzir? Kalau orang itu ngerti prinsip, Ikhwan, mengerti pemahaman yang benar, akan dia luruskan. Tidak mungkin dia mengingkari bab tahdzir. Tapi dia akan menerangkan, tahdzir harus dengan cara yang tepat. Mereka ditanya begitu langsung. Hati-hati ya, Ikhwan. Sekarang ini banyak jamaah tahdzir. Langsung. Hati-hati sekarang banyak jamaah tahdzir. Hati-hati, sekarang bukan lagi zaman-zaman tahdzir. Sekarang zaman-zamannya taklif, melembutkan hati masyarakat. Bukan tahdzir-tahdziran. Itu membuat umat lari itu. Ini jawaban yang keliru. Dia langsung menyalahkan tahdzirnya. Menyalahkan prinsip rududnya. Padahal itu merupakan prinsip Quran, prinsip sunnah, prinsip salaf. Mestinya dia enggak demikian. Kamu terangkan, na'am. Dalam Islam ada dua uslub ya ikhwan. Ada uslub taklif, ada uslub tahdzir. Ketika mentahdzir harus ada ketentuan-ketentuannya. Tidak boleh serampangan. Kan enak. Atau wal hikmah. Tapi langsung, tidak begitu langsung. Sikat tahdzirnya itu. Hati-hati. Anda menyikat prinsipnya kaum muslimin. Menyikat prinsip Quran dan sunnah. Menyikat prinsipnya kaum salaf. Itu penyimpangan tersendiri pada Anda. Itu bukan hikmah yang Anda jawab. Tamyi', melembekkan prinsip barakallahu fikum. Maunya dia, hendak memperingatkan kaum muslimin dari bahaya tahdzir serampangan. Tapi redaksinya itu yang ngawur. Yang sikat tahdzirnya bukan oknumnya. Mestinya kan? Oknumnya kan? Sampaikan, tahdzir itu prinsip Islam. Ada dalam Al-Quran, dalam sunnah, Rasul mencontohkan. Sahabat mencontohkan, salah mencontohkan, tapi ingat ya ikhwan, dengan kaidah-kaidahnya. Hati-hati dari sebagian pihak yang serampangan dalam perkara tahdzir. Kan bagus. Oknum yang disikat. Ini enggak. Intinya pokoknya dalam dakwah dia tidak boleh ada kata-kata tahdzir. Tidak boleh ada kata-kata rudud. Tidak boleh ada kata-kata hajr. Bahkan sampai pada tingkat tidak boleh ada kata-kata manhaj. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan namanya hikmah, itu namanya tamyi, melambaikan prinsip. Itu semua adalah contoh-contoh gambaran prinsip-prinsipnya menyimpang. Apa akibatnya? Akibatnya di awal dakwahnya lembut terus, tidak mengenal yang namanya ketegasan. Dalam bab nasihat, nasihat terus. Tidak ada yang namanya sikap yang tegas. Karena kelas itu. Akhirnya anti tahdir, anti rudut, anti jarah, anti hajur dan segala macam. Itu betul prinsipnya harus sunnah. Barakallahu fiikum. Paham ya? Yang lebih parah lagi barakallahu fiikum, itu tidak di kalangan kaum muslimin. Suara-suara tadi juga diberlakukan untuk non muslim. Wah, ya tambah parah. Persatuan. Ternyata persatuan umat manusia. Menyatukan kaum muslimin dengan yang non muslim. Semuanya itu adalah orang-orang yang punya iman. Sekarang menggunakan bahasa ukhuwa imaniyah. Persaudaraan sesama orang yang punya keimanan. Hati-hati. Tidak mau lagi menggunakan ukhuwa islamiyah. Kalau ukhuwa islamiyah itu eksklusif muslimin saja. Menggunakan bahasa ukhuwah imaniyah. Hati-hati. Ini lagi digencarkan oleh orang-orang liberal. Gencar. Ukhuwah imaniyah. Persaudaraan sesama orang yang punya iman. Ahli kitab. Yahudi. Dia punya iman. Punya kitab suci. Nasara. Punya iman. Mereka beriman kepada Nabiullah Isa. Itu kepada Nabiullah Musa. Juga punya kitab suci. Muslimin. Punya iman. Ada Nabi-Nabi Muhammad. Ada Al-Quranul Karim. Akhirnya mempersaudarakan, menyatukan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dengan slogan ukhuwa imaniyah. Ada khatir. Ini sudah bahaya yang disikat. Itu prinsip utama dalam prinsip agama kita. Katanya itulah dakwah yang lembut, dakwah yang santun, dakwah yang nusantara dan segala macamnya. Cocok dengan kultur budaya adat orang-orang ketimuran. Allahumma musta'an. Ada apa enggak ada ini? Itu bukan namanya hikmah, itu namanya inhiraf, penyimpangan akidah, penyimpangan prinsip. Sekian banyak ayat dikorbankan ya. Padahal sangat tegas dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla mengklasifikasi orang, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Ahli kitab, ahli Yahudi dikatakan kafir. An-Nasara dikatakan kafir. Tegas gamblang. Tidak usah pakai tafsir lagi. Tidak. Itu mau buang semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Lebih mengerikan lagi barakallahu fikum. Menjalin hubungan persatuan dengan non-muslim lebih semangat. Dengan kaum muslimin diintimidasi. Lebih parah lagi ini sudah. Kalau yang muslimi, yang non muslim dibela-bela luar biasa itu. Wah, sudah. Sampai dia mengorbankan akidah, prinsip dan segala macamnya, didol kabeh, jual semuanya ya Pak. Tapi terkait dengan muslimin, hantam kaum muslimin. Ini lebih parah lagi kan. Itu bukan namanya hikmah. Itu namanya inhiraf, penyimpangan akidah. Bukankah dalam Islam juga dianjurkan untuk bermuamalah dengan kaum kafirin? Iya betul. Betul. Tapi ada sekup yang skala yang kecil yang terbatas. Bukan bersatu dengan mereka. Tetapi diizinkan untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir. Dalam urusan duniawi. Boleh. Akad dagang dengan mereka. Silakan. Urusan duniawi silakan diizinkan dalam Islam. Tapi tidak ada kecintaan kepada mereka. Tidak ada persatuan prinsip dengan mereka. Tidak ada. Barakallahu fiikum. Lakum dinukum waliyadin. Perkara yang sangat jelas. Ini hati-hati. Ini sekarang seruan semacam ini sedang dikampanyekan di mana-mana. Dipaksakan. Diterima oleh kaum muslimin. Dikasih baju yang begitu indah. dakwah yang santun, dakwah yang bijak, dakwah yang penuh dengan hikmah, cocok dengan kultur Nusantara dan segala macamnya. Ini bertentangan langsung dengan al-wala' wal-baro'nya kaum muslimin. Hati-hati, pembusukan akidah dari dalam. Dengan slogan hikmah dalam cara dakwah. Itu bukan namanya hikmah. Mereka menyebutnya dengan pluralisme, didukung dan dikampanyekan oleh jil liberalis barakallahu gitu. Hati-hati nggih. Hati-hati. Banyak yang mengatasnamakan hikmah padahal dia bukan hikmah. Imma tamyi wa imma inhiraf. Penyimpangannya sangat nyata barakallahu gitu. Dewasa ini luar biasa ya, Pak. Fenomena yang ada seperti ini. Baik dari kalangan luar, dari kalangan orang-orang yang berbicara dengan nama dakwah salafiyah. Sekarang ini luar biasa. Semuanya menggunakan kelemah lembutan, menggunakan hikmah dan segala macamnya. Tapi sesungguhnya adalah pembusukan prinsip. Al-wala' wal-baro' barakallahu fiik. Menyebutkan semua aliran. Aliran ini salafi juga. Semoga masuk surga semuanya. Ya semoga, semoga. Tapi dia melupakan ancamannya Rasulullah SAW. Kullu afinar ila wahidah. Yang dijamin dengan surga, yang di atas sunnah. Yang menyimpang diancam dengan neraka. Nah ini surga semua. Ketika disampaikan prinsip yang tegas macam ini. Harus kembali pada Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barang siapa yang menyelisihi, berseberangan. Dalam satu perkara prinsip saja. Dikatakan sesat dan segala macamnya. Ah, surga kayak kaplingan dia sendiri. Nih itu dai-dai yang kayak gitu-itu yang merusak umat. Surga dikapling sendiri. Ah, yang lain gak dikasih. Jatuh. Ah, urusannya yang kita kerjakan ingkarul munkar. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Al-wala' wal-bara'. Dan kita upayakan dengan cara-cara yang tepat. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Itu mau mereka kebiri, mau mereka hancurkan dengan kata-kata semacam itu. Sangat baik sekarang ini. Allahul musta'an. Santun itu bagus. Lemah lembut itu bagus. Tapi harus dengan ketentuan syariat. Barakallahu. Gitu ya. Jadi ahlus sunnah selebihin sikapnya pertengahan. Semuanya terbimbing dengan syariat. Sikap lembut dengan syariat. Sikap tegas dengan syariat. Barakallahu. Menasihati dengan syariat. Semuanya dengan bimbingan syariat. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam yusawab ikhwan. Jamnya kok cepat sekali ya. Tahu-tahu jam 2:30. Di benak saya kok masih banyak. Tapi intinya dipahami insyaAllah ikhwan. Jangan kita memahami makna hikmah dalam perkara dakwah. Semuanya harus sesuai dengan syariat. Nah, mendakwai masing-masing orang dan keadaannya masing-masing, tapi sesuai dengan syariat. Lembut dengan syariat, tegas juga dengan syariat. Wallahu ta'ala alam bissawab.